Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang betapa pentingnya belajar akidah, belajar tentang keyakinan kita yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkannya terlebih dahulu dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan juga kita mengetahui bahwasanya ilmu itu terbagi dua, ada ilmu ghayah, ada ilmu alah. Ilmu yang menjadi tujuan, ini yang pertama. Kemudian ilmu alat, ya, untuk memahami dari ilmu yang kita tujukan tadi. Dan bahwasanya seseorang ketika dia mempelajari ilmu alat, ya, seperti bahasa Arab dan seterusnya, usul fiqh, qaid dan seterusnya, dari pokok-pokok yang mana dia bisa memahami tujuannya, maka sudah sepantasnya dia memahami ilmu yang menjadi cita-citanya, yang menjadi tujuannya, yang mana dengan ilmu tadi dia dapat beramal dengannya. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga telah membahas tentang arti iman. Al-iman qawlun bil lisan wa'tiqadu bil janan wa'amalu bil jawarihi wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman tadi, iman itu adalah ucapan, ucapan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati dan dilakukan dengan amal dan perbuatan anggota badan. Dan iman bisa bertambah dengan ketaatan dan juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita telah membacakan, ya, matan dari kitab ini, Qawaidul Arba. Dan sebelumnya kita ingin menjelaskan juga, ya, siapakah pengarang kitab ini. Sebutkan ini dalam kitabnya Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Syekh, ya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, bahwasanya beliau menyebutkan dalam kitabnya Syarah Qawaidul Arba di sini, bahwasanya nama pengarang adalah Huwa Al-Allamatu Al-Mujaddidu Al-Imamu Syekhul Islam. Dia adalah Al-Allamah, pembaharu, imam, syekhnya dalam Islam, Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Al-Wuhaybi At-Tamimi. Wulida fil Uyainah sanah 1115. Bahwasanya namanya adalah, nama pengarang ini adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman Al-Wuhaybi At-Tamimi. Beliau dilahirkan di kota Al-Uyainah. Ya. Beliau dilahirkan di kota Al-Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Ya. Pada tahun 1115 Hijriah. Sekarang berapa? 1437. Berarti selisih kita berapa tahun? 300 tahunan, ya. Ini beliau dilahirkan di kota Uyainah. Dan bahwasanya beliau ini, kata Syekh, nasha'a fi ahdani, ya, nasha'a fi ahdani usratin fadilatin. Fadilatin. Bahwasanya beliau ini, ya, berada di lingkungan keluarga, ya, yang mulia, ya, yang terpuji. Fadilah, keluarga yang utama. Kenapa? Kenapa beliau disebut berada atau tumbuh besar, ya, di dalam asuhan keluarga yang mulia? Fawaliduhu, adapun ayahnya, Syekh Abdul Wahhab Ibni Sulaiman min ulama'in Najdi al-ma'rufin. Adapun ayahnya adalah Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman. Dia merupakan di antara para ulama Najd yang terkenal atau yang masyhur. Wajadduhu, nah, subhanallah, ya. Jadi ulama, ya, menghasilkan anaknya ulama juga, ya. Ini kalau kita sendiri, ya, bercita-cita ataupun kita di sini mempunyai himmah yang tinggi, ya, insyaallah, ya, mudah-mudahan dengan cita-cita kita yang tinggi tadi, ya, menjadi thalibul ilmi yang beramal dengan ilmunya, kemudian juga yang mengajarkan kepada umatnya, yang menyuruh kepada umatnya jalan kebaikan, bahwasanya tidaklah, ya, salah seseorang untuk memilih jalan tadi, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, ya. Dan tidaklah, ya, tidak ada ucapan yang terbaik, ya, melainkan dari orang yang menyuruh kepada Allah, melainkan orang yang dia menyuruh kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Kedengaran nih suaranya. Jadi ya, disinilah kita mengetahuinya bahwasanya seorang ulama ya bisa menghasilkan ulama-ulama selanjutnya. Dan kakeknya adalah Sulaiman bin Ali ya. Sulaiman bin Ali minal masyhurin bil fiqhi wal fatwa. Dan kakeknya Sulaiman bin Ali ini adalah salah satu dari ulama yang masyhur dengan ilmu fiqihnya dan fatwa-fatwanya. Ya, beliau ini seorang ahli fiqih dan juga mufti, ya, pemberi fatwa. Disebutkan juga wa hafizal Qur'anul Karim wa huwa dunal ashirah. Dan pengarang ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau telah menghafalkan Al-Qur'anul Karim dalam keadaan umur beliau belum sampai 10 tahun. Inilah ciri-ciri bahwasanya seorang ulama ya, kebanyakannya beliau menghafal Al-Quran ini di waktu masih mudanya, di waktu belum baliknya. Dan juga Al-Imam Syafi'i, siapa yang tahu Imam Syafi'i berapa umurnya ketika dia menghafal Al-Quran? Berapa? 7 tahun. Subhanallah ya. Ini hendaknya kita, hendaknya menjadikan hasungan, dorongan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi penghafal Al-Quran sebelum mereka balik. Dan beliau ya, di sini disebutkan banyak mengambil ilmu ya dari ulama-ulama di daerahnya. Dan beliau juga ya melakukan perjalanan ini ya. Ini sunnah, sunnatun ya para ulama, sunnahnya para ulama bahwasanya mereka juga melakukan safar, melakukan perjalanan dari rumahnya menuju daerah-daerah, menuju kota-kota, menuju negara-negara ya yang bukan dari negaranya. Dan disebutkan di sini, dan beliau memiliki beberapa perjalanan di antaranya ke kota Hijaz ya. Hijaz ini sekarang kota apa? Hah? Madinah. Wal Basrah. Basrah di mana? Di Irak. Wal Ahsa. Wallah alam Ahsa ini di mana? Dan juga ya, beliau ya banyak belajar di antaranya fan-fan yang banyak ya. Fan itu, fundun itu, ibaratnya itu bidang-bidang pelat mata pelajaran yang banyak. Ya, bukan cuma akidah saja yang beliau kuasai, yang beliau pelajari. Tapi disebutkan di sini juga, subhanallah ya. Beliau ya juga belajar ya menurut ilmu di dalam bidang ilmu yang banyak, di antaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu al-wa'ad, ya, ilmu tentang nasihat ataupun wasiat. Subhanallah ya. Tapi seakan-akan ya, beliau di sini seakan-akan cuma menguasai satu saja ya. Yaitu apa? Ilmu, ilmu akidah saja, padahal beliau juga sebutkan di sini ya, beliau juga belajar ilmu tafsir, hadis ya, dan juga beliau belajar ilmu memberikan nasihat ya, al-wa'd. Jadi perlu juga belajar ya. Seseorang ketika dia ingin tampil atau ingin jadi khatib, maka sudah sepantasnya dia juga belajar ya, bagaimana cara berkhutbah, apa saja rukun-rukun khutbah dan seterusnya. Dan di antara karangan-karangan beliau disebutkan di sini ada yang namanya Kitab Tauhid ya. Ini masya Allah ya, kitab yang ringkas lagi menyeluruh ya. Kemudian Kitab Usulul Iman, Kitab Kasyfus Syubhat, Kitab Mukhtasar Sirah. Subhanallah ya, beliau juga mempunyai kitab ya tentang ringkasan ya sejarah. Kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, Kitab Masail Jahiliyah, Kitab Mushi ila Salah, Al-Mashi ila Salah, Adab Al-Mashi ila Salah, kitab tentang adab ya ketika berjalan untuk menunaikan salat, Kitab Usulus Sittah, dan ini kitab apa ini? Qawaidul Arba, dan juga disebutkan di sini Usulus Salasah dan seterusnya dari karangan-karangan beliau. Dan beliau wafat atau meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Berarti berapa sini? 1206 dikurangi 1115. Berapa? 1206 dikurangi 1115. Berapa? Berapa? 91 tahun umur beliau ya. Subhanallah ya. Ini yang ahli matematika cepat ini. Ya, beliau punya umur 91 tahun. Ya. Dan di sini kita mengetahui tentang keutamaan beliau. Ya. Yang mana orang-orang selalu mencela beliau, padahal kalau saja orang-orang tersebut ya, membaca tulisannya beliau, mereka pasti mengatakan tidak ada yang salah dalam ucapan beliau. Dan juga penisbatannya, kalimat Al-Wahhab, ini juga penisbatan yang salah ya. Al-Wahhab ini nama Allah Azza wa Jalla ya. Al-Wahhab itu nama Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada Al-Wahhab, dia menisbahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan adapun orang yang mencela Al-Wahhab, maka dia sama saja apa? Mencela Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan seharusnya bukan Al-Wahhab ya, seharusnya Muhammad ya nisbahnya, karena nama beliau adalah Muhammad, bukan Al-Wahhab. Al-Wahhab ini nama Allah Azza wa Jalla. Difahami ya. Kita akan membacakan kitabnya Syarh Qawaidul Arba yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan. Ini kita ulangi dulu atau gimana matannya? Gimana bagusnya? Ulangi dulu matannya atau langsung baca syarahnya? Hah? Baca matan atau syarahnya langsung? Sudah, kita baca aja matannya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karima Rabbal arshil azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Di sini musannif atau pengarang memulai dengan bismillah, ya. Dan ini merupakan sunnah, ya. Sunnah yang dalam rangka mengitu kitab Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an, yang dimulai dengan bismillah. Dan juga ini juga sunnahnya para rasul, yang mana para rasul juga menuliskan risalah atau menulis tulisan dengan mendahulukan bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Tuhan Al-Arsy yang agung, ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Dan di sini ulama menyebutkan al-wilayah, al-wali atau al-wala, yang dimaukan di sini al-mahabbah wal-qurb. Jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu dan mendekatkanmu. Ini menjadi wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah di dunia dan di akhirat. Wa yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu orang yang barakah. Ini kasratul khair, ya. Barakah ini askatul khair, kasratul khair, ini yang memiliki kebaikan yang banyak. Aina makunta, di mana saja kamu berada. Wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara, dan semoga Allah juga menjadikanmu agar menjadi orang-orang yang ketika dia diberi bersyukur. Wa idza butliya sabara, dan jika diuji, diberikan cobaan, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan ketika dia bersalah atau melakukan dosa, dia pun segera meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna haulai thalathan wa nus'adah, karena sesungguhnya tiga inilah yang merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Apa tiga tadi? Tiga tanda kebahagiaan. Yang pertama, jika tiga tanda kebahagiaan apa? Jika diberi, bersyukur. Jika diuji, bersabar. Jika dia melakukan dosa, dia bertaubat dan beristighfar. Ini subhanallah, ya. Kalau seorang melakukan ini, dia akan menghadap Allah Azza wa Jalla tanpa dosa sedikit pun, ya. Kenapa? Ketika dia diberikan suatu nikmat, dia bersyukur, bertambah nikmat tadi, bertambah pahalanya. Kemudian jika dia juga, ya, diuji, bersabar, bertambah pula pahalanya. Kemudian jika dia minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, jika dia berdosa, maka dia bersegera minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Qala syarih, هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Ini yang namanya Qa'idul Arba, yang mana Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab telah mengarangnya. Wahiyya risalatun mustaqillatun, dan dia adalah sebuah risalah yang terpisah atau yang bersendirian. Jadi ini adalah tulisan yang bersendirian. Walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usul, akan tetapi risalah ini dia dicetak bersama-sama dengan thalathatil usul, ya, dengan risalah atau kitab thalathatil usul. Min ajlil hajati ilaiha, ya, dikarenakan kebutuhan kepadanya. Litakuna fi mutanawalin au litakuna fi mutanawulin fi mutanawuli aidi talabatil ilmi, ya, agar kitab tadi, ya, menjadi mudah untuk tersampaikan di tangan para penuntut ilmu, ya. Talabah ini jamak dari talib, ya. Difahami, ya. Kenapa dia seakan-akan, ya, Qaidah Al-Albani seakan-akan dia ini bagian dari salah satu usul, padahal tidak, ya. Padahal Qawaidul Arba kitabnya sendiri. Salasatil usul atau usul salasah ini juga kitab tersendiri, ya. Tetapi kata beliau dicetak atau diterbitkan bersama-sama dengan kitab salasatil usul agar mudah untuk mendapatkannya. Wal qawaidu, dan yang dimaukan dengan qawaid jam'u qa'idah, jamak dari qa'idah. Apa itu qa'idah? Wal qa'idatu hiyal aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu kathiratin au furu'un kathiratun, ya, atau al aslu alladhi yatafarra'u anhu masailu kathiratun au furu'un kathiratun, ya. Yang dimaksudkan kaidah di sini dia adalah asas ataupun usul ataupun kita bisa sebut juga pondasi, yang mana, ya, masalah-masalah yang banyak ataupun cabang-cabang yang banyak dibangun di atas pondasi tadi, ya. Jadi kalau kita ingin membangun sesuatu, ya, membangun rumah, membangun bangunan, membangun apa saja, pasti punya pondasi dasar, ya, pasti punya asas. Nah, kaidah di sini itulah asasnya, itulah yang menjadi pokok dasarnya, ya. Di sini ini yang dimaksudkan dengan qaidah. Dan di sini sebutkan wa madmunu hadhil qawaidi al arba'i allati dzakara syekh rahimahullah. Nah, dan yang terkandung di dalam qaidul arba' ini, yang mana syekh telah menyebutkannya, ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirki, ya, pengetahuan tentang tauhid dan juga pengetahuan tentang syirik. Wa ma hiyal qa'idatu fit tauhid dan apa ya yang dimaukan dengan kaidah di dalam tauhid, ya maksudnya di sini apa saja ya yang menjadi pokok-pokok dari tauhid, dasar-dasar dari tauhid, wa ma hiyal qa'idatu fi syirk, dan apa saja yang menjadi atau yang dimaukan dari pokok-pokok atau dasar-dasar dari perbuatan syirik. Li'anna katsiran minan nas, ya, karena kebanyakan dari manusia yatakhabbatuna fi hadzainil amraini, mereka rancu, kacau, bingung dalam memahami dua perkara ini, ya. Ya, kalau kita bilang dulu makhbut, makhbut, ya. Ya, orang ini makhbut. Ini orang ini bingung. Mereka bingung untuk membedakan yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Ya. Nanti kita akan menemukannya. Yatakhabbatuna fi ma'na tauhid ma huwa. Mereka rancu, mereka kacau, mereka bingung dalam mengetahui tentang makna tauhid, apakah itu? Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirk, dan mereka juga rancu ya dalam mengetahui atau memaknai tentang apa sih syirik itu. Kullun yufassiruhuma ala hasbi hawahu. Maka setiap mereka menafsirkan keduanya, apa itu? Tauhid dan syirik, sesuai dengan hawa nafsunya. Sudah habis waktu kita ya. Tadi Anda lihat kita mulai jam 12 atau jam 1 lewat 15. Sudah sampai waktunya 30 menit. Kira-kira cukup aja ya, 30 menit. Ya kan? Sedikit-sedikit. Tapi insyaallah ya, mudah-mudahan dapat diberikan pemahaman ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan, nanti kita akan jelaskan itu kata-kata dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi ya. Dari matan tadi di sini akan dijelaskan oleh Syekh Soleh Al-Fauzan. Ya, enggak ada lagi? Ada pertanyaan? Tutup ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Faddalu, barakallahu fikum.